بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وجد شكور سننتيسا كتابا جدا تحذر الله جل وعلا بطلب الفرمان إدم القرآن الكريم ودى سورة إبراهيم دمان فرمانيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atafaqquh fid din. Kemudian tentunya salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Biasanya kita mengkaji kitab Sahih Muslim dan akhir pembahasan kita adalah hadis Abdullah bin Umar atau lebih dikenal dengan hadis Jibril, ya. Hadis Jibril merupakan hadis yang paling panjang di pembahasan Kitabul Iman dan beliau jadikan sebagai hadis pertama sebagai pembuka pembahasan akidah atau Kitabul Iman dalam Sahih Muslim ini. Telah kita simak bersama penjelasan dan beberapa pelajaran akidah, fikih, akhlak, manhaj dan yang lain-lainnya yang kita nukilkan dari para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Maka insyaallah taala sebelum kita melanjutkan kembali pelajaran kita ini dari kitab Sahih Muslim pada malam hari ini setelah libur panjang bulan Ramadan dan Lebaran, saya ingin membaca sebuah kutip kitab tipis sebagai mukaddimah, ya, perdana karena sudah libur panjang dan sebagai penyegaran, ya, penyegaran sebelum kita memulai kitab Sahih Muslim. Itu sebuah kitab yang ditulis oleh seorang profesor termuda dalam sejarah Jamiah Islamiyah Madinah, itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin bin Abad Al-Badar hafizahullah taala. Sebuah kitab yang berjudul Asyru Qawaid fil Istiqamah. Ada 10 kaidah seputar istiqamah. 10 kaidah seputar istiqamah. Saya kira sangat bagus untuk kita baca dan kita simak bersama sebagai perkajian atau mukaddimah untuk pelajaran kita Sahih Muslim setelah libur panjang. Setelah itu baru kita masuk kembali ke dalam kitab Sahih Muslim. Mudah-mudahan dapat menyegarkan dan mengembalikan semangat yang sudah sekian lama libur, ya. Dan namun saya lihat wallahu a'lam bishawab dari 10 kaidah yang beliau sebutkan di sini, beberapa kaidahnya itu saling mencakup terhadap kaidah lain. Sebagian kaidah yang ada di dalamnya mencakup sebagian yang lainnya. Maka tidak saya bacakan satu per satu sampai 10 kaidah, tapi saya ambil yang paling mencakupnya dari 10 kaidah ini. Ya, melihat waktu yang terbatas. Yang pertama kata beliau, al-qa'idatul ula, Syekh Abdul Razak adalah profesor termuda dalam sejarah University Madinah. Ya. Dan beliau alhamdulillah termasuk syekh yang semangat berdakwah ke Indonesia dan setiap tahun ke Indonesia, ya. Jadi dalam sejarah Universitas Madinah, orang yang paling muda mendapatkan gelar profesor, ya, itu beliau. Dan beliau lahir memang sudah dalam sunnah, lahir bapaknya sudah ulama. Ya, bapaknya itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mungkin umurnya sekarang hampir 90 tahun. Hampir, ya. Kalau antum pergi umrah di Masjid Nabawi, bapak beliau ini mengajar dekat Musalla Nisa pakai kacamata reben hitam dan udah lumpuh mengajar, sudah lumpuh dari semenjak muda sampai lumpuh beliau masih mengajar. Beliau diantar pakai mobil dan beliau sudah lumpuh, sudah stroke, naik kursi roda dan beliau keluar dari mobil sampai menaik mobil kembali. Itu biasanya para penuntut ilmu agama berebutan untuk memuliakan beliau dan menyiapkan sendal beliau, ya, sebagai bentuk bakti mereka kepada ulama Islam. yang sudah berpuluh kali mungkin selesai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selama beliau sudah berkali-kali ya. Seorang ulama yang disebut dengan gelar Syekhul Syuyukh, gurunya para masyayikh. Hampir seluruh ulama yang ada di Madinah itu murid beliau. Ya, murid hampir 10 tahun dan beliau mantan rektor Universiti Madinah. Rektor setelah Syekh bin Baz langsung beliau. Ya, setelah Syekh bin Baz langsung beliau, seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia. Syekh Abdul Razak adalah anak beliau. Ya, maka bisa dibayangkan ya, beliau sendiri belajar lahir di ya bapaknya sudah menjadi ulama, ya kita mungkin umur ya baru umur 20, 30, 40 tahun baru tahu ada nama kitab Sahih Muslim. Ya. Beliau lahir sudah dengar Sahih Muslim, haddatsana wa akhbarana. Beliau lahir sudah tahu hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ya. Kita mungkin umur 40 tahun baru tahu bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Syekh Abdul Razak, seorang yang sangat tawadhu, ya. Nah. Di sini kata beliau al-qa'idatul ula, kaidah pertama seputar istiqamah adalah al-istiqamah minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Hendaknya selalu tertancap, hendaknya kita camkan di dalam hati kita bahwa istiqamah di atas agama Allah itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah dan anugerah yang sangat mulia. Karena kapan hal ini telah tertancap di dalam hati seorang muslim dan muslimah, maka akan berat baginya untuk meninggalkannya. Karena dia tahu apa yang sedang dia jalani saat ini adalah sesuatu yang mulia, adalah sebuah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Karena biasanya seseorang itu mudah meninggalkan sesuatu tatkala sesuatu itu tidak lagi terpandang mulia dan agung di sisinya. Dan saya kira ini kaidah umum, ya kan? Baik dalam urusan dunia, seorang mudah meninggalkan sesuatu dari perkara dunia karena perkara tersebut sudah tidak lagi mulia dan tidak lagi besar di matanya. Tapi setiap perkara yang mulia dan besar di dalam hati seseorang, tentunya dia akan berpegang teguh dan akan dia gigit dengan gigi gerahamnya. Maka hendaknya kita camkan di dalam hati kita, kata beliau, bahwa istiqamah di atas agama Allah adalah minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah darinya yang sangat mulia. Di dalam surat Yunus, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُمُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaummu, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. Beliau diperintahkan sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada segenap para sahabat Nabi yang sebelumnya rata-rata dari mereka adalah kaum musyrik, kaum musyrikin. Sebagian mereka ada yang Yahudi, ada yang dari Nasrani, ada yang Majusi. Siapa sahabat yang sebelum masuk Islam seorang Majusi? Tokohnya ulama Majusi. Hah? Salman Al-Farisi. Bapak beliau ya, orang number one ya, Majusi di Al-Asbahan di Iran. Iran asal usulnya Majusi. Al-Asbahan. Baik. Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakanlah kepada mereka bahwa dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush menyatakan laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was-sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya yang kita diperintahkan berbangga dan bergembira dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya. Yang katanya jumlah manusia sekarang 7 miliar, kita bisa melihat. Ya, yang berstatus Islam di KTP saja, yang di KTP saja tidak lebih dari 1 miliar, ya kan? Atau sudah bertambah? Beberapa tahun yang lalu yang saya ketahui jumlah kaum muslimin di dunia ini dari 7 miliar manusia yang berstatus Islam hanya 1 miliar. Itu yang berstatus Islam di KTP. Yeah. Yang salat minoritas. Yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW jauh lebih minoritas lagi. Yeah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman qul innad-dina indallahil Islam. Allah juga berfirman wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Ini akidah dasar jamaah. Sekilas kita mendengar, ini pembahasan yang sering kita dengar. Islam adalah agama yang paling benar. Tapi ingat jamaah, merupakan bahan, salah satu bahan yang dibawa oleh mereka misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin adalah meruntuhkan dasar ini jamaah. Adalah meruntuhkan dasar ini. Bagaimana caranya? Dibahas oleh para ulama dalam pembahasan bahayanya kristenisasi. Ya, di sana ada sebuah pembahasan bagus. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita baca beberapa kaidah dasar untuk memahami pembatal-pembatal Islam dan agar terjaga dari seruan kristenisasi. Ya, tulisan ulama Al-Lajnah Ad-Daimah sangat bagus. Ya. Nah, di antara poin utama mereka misionaris untuk mengkristenisasi kaum muslimin adalah menggugurkan kaidah pertama ini jemaah. Mereka enggak butuh kita ganti KTP, di KTP tertulis Islam agar kita menulis non muslim. Ini enggak terlalu penting buat mereka. Tapi bagaimana orang yang dia masih di atas Islam tetapi dia sudah keluar dari Islam tapi dia sendiri enggak sadar dirinya sudah keluar dari Islam. Ini yang paling berbahaya. Di masa Nabi ada KTP non muslim dengan yang muslim? Enggak ada. Apa yang membedakan? Amalan mereka. Langsung nampak ini muslim ini, udah pasti nampak, udah pasti beda. Gaya dia berbicara, ibadah dia, akhlak dia langsung beda. Apa yang mereka perbuat? Mereka tanamkan keraguan tentang benarnya Islam di hati anak-anak keturunan kita, anak keturunan kita. Baik jaikun hai Islam butui. Agama benar Islam. Tapi Yahudi Nasrani kan agama benar juga. Sama-sama kitab Samawi, kami ikut Nabi Musa, kalian ikut Nabi Muhammad. Kami ikut Nabi Isa, kalian ikut Nabi Muhammad. Kami mengimani Taurat dan Injil, kalian mengimani Al-Quran. Sama-sama agama Samawi, kitab Samawi. Juga ikut Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mereka nanti membacakan ayat-ayat dalam beberapa surat Al-Quran yang memuji Yahudi dan Nasrani. Memang ada. Tapi ini maksud dengan ayat tersebut adalah Yahudi dan Nasrani yang murni mengikuti Musa dan Isa di masa itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Atau setelah Nabi Muhammad diutus, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka mendapatkan dua pahala dari dua keimanan. Kalau ini sudah mulai tertanam jamaah, begitu kita meyakini bahwa ada agama yang setara dengan Islam, sudah batal Islam kita. Baru meyakini ini, sudah batal Islam kita, kata para ulama. Maka dibahas dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam oleh para ulama, di antara pembatal Islam adalah meyakini adanya agama yang setara dengan Islam. Oleh pembahasan ulama kontemporer sekarang, mereka sering mengangkat materi bahayanya wihdatul adiyan, seruan persatuan agama. Dengan bahasa lain zaman sekarang mungkin Islam Nusantara, Islam liberal. Semuanya benar. Ya. Tapi kalau kita ikut Al-Quran tadi cuma satu yang benar, Islam toh. Selain itu enggak diterima oleh Allah. Bukan berarti ketika kita mengajarkan ini berarti kita sedang menanamkan akidah yang keras, yang anarkis, yang ekstrim. Kita mengajarkan teroris, enggak. Kita sedang menjelaskan hukum. Adapun hukum orang non-Muslim di tengah-tengah Muslim itu ada rinciannya. Ada yang kafir mu'ahad, ada kafir Dhimmi, ada kafir musta'min, ada kafir harbi yang harus dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, dan dijaga darahnya. Tetapi tetap kita jangan ragu tentang firman Allah, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini kaidah dasar, tidak ada tawar menawar bagi kita orang muslim. Kapan ini mulai ragu, kita mulai meragukan, mulai meyakini semua agama sama. Walaupun saya ikut Islam, saya enggak ikut, tapi semuanya sama. Sama-sama benar. Udah batal Islam kita. Bahaya kan jemaah? Sangat bahaya. Makanya pentingnya belajar akidah. Ya. Belum lagi mereka misionaris yang cerdas. Pernah teman saya bertemu di sebuah daerah ya, di luar Aceh, bertemu misionaris, pandai bahasa Arab, bisa nahu, bisa soroh, dia belajar hadis, ya, luar biasa. Sampai dia bilang, enggak usah kamu tes nahu saya lebih pandai dari kamu nahunya. Subhanallah. Ya. Maka meyakini ini sangat penting jamaah. Sekilas pembahasan ya, ringan. Islam satu-satunya agama yang benar. Tapi ini mulai terasa penting untuk kita tanamkan pada anak keturunan kita ketika ada syubhat tadi. Syubhat-syubhat yang mengkristenisasi kaum muslimin. Maka kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini yang 7 miliar, hanya 1 miliar yang berstatus Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama. Maka menganut agama Islam yang penuh dengan aturan dan bimbingan, ini adalah sebuah nikmat. Yang kedua, tidak kalah besar dari nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan sunnah. Karena agama Islam yang kita jalankan tidak akan pernah diterima oleh Allah dan tidak akan pernah benar tanpa bimbingan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di awal kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari beliau menyatakan al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Mayoritas masyarakat kita memahami kalimat sunnah itu bila dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah menurut istilah fuqaha. Tapi sebagian ulama pun menyatakan, andai kata bisa saya ubah istilah ini, saya ubah. Tapi sudah enggak bisa diubah lagi. Sunnah dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan kaidah-kaidah agama, yang dimaksud adalah mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu, Imam Malik menyatakan, as-sunnatu safinatun Nuh. Man rakibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa wa halak. Sunnah itu adalah ibarat perahu Nabi Nuh. Siapa yang mau masuk naik ke dalamnya dia akan selamat, tapi barang siapa yang meninggalkannya dia akan binasa dan akan tenggelam. Tidak ada yang merugi kecuali dirinya sendiri. Ini makna sunnah di kalangan ulama salaf. Bukan sunnah itu kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah dalam masalah fikih. Ketika mereka membahas hukum Islam ada 5. Ada wajib, ada sunnah, atau lebih tepat dengan mustahab. Oleh karena itu, ulama yang benar-benar menanamkan prinsip dari Islam, mereka enggak menyebut dengan istilah sunnah. Mereka gunakan bahasa lain, mustahab, yang dianjurkan. Atau dengan nama lain, mandu. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah, Syaqiq ibn Salamah, kata beliau, inni la adri ayyan ni'matain min Allah alayya a'zam. Saya tidak bisa membedakan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya harus selalu bertemu dan bergabung. Apabila ada Islam tanpa sunnah, Islam yang enggak akan sempurna dan enggak akan diterima. Wa ma ataqul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka Nabi Muhammad, ya, jika kalian orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maka kata Syekh, kaidah pertama hendaknya kita tanamkan, kita tancapkan di dalam hati kita bahwa istiqamah di atas agama Allah itu adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Dan itu kita rasakan. Orang lain mungkin melihat dari luar, mereka sampai stres memikirkan bagaimana hidupnya orang-orang sunnah. Inyau hanju jihanju, nyau haru jiharu, tumpu haru. Kibai mudib. Yeah. Tapi orang yang menjalankan sunnah itu sendiri, dia merasa lega luar biasa. Walaupun mungkin pemasukannya tidak sebesar dahulu. Relasi dunianya tidak sebanyak dulu. Tapi dia merasa nyaman, merasa tentera, Masya Allah, merasa nikmat bangunnya sholat tahajud. Ya, menghadir sholat 5 waktu berjamaah, nikmatnya menunggu sholat syuruk, nikmatnya membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu agama. Ya. Yang itu tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Datang dalam sebuah asar yang mauquf dari sahabat Abdullah bin Qais Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Tirmidzi, beliau menyatakan, tapi ucapan beliau ini kata para ulama memiliki hukum marfu. Artinya dari Nabi. Karena ucapan yang seperti ini tidak mungkin mereka ucapkan kecuali dari Nabi. Beliau menyatakan, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Kepada mereka yang Allah cintai dan kepada mereka yang tidak Allah cintai. Tetapi nikmat agama ini hanya diberi kepada orang-orang pilihan saja. hanya kepada hamba-hambanya yang dicintai saja. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'dhatin lama saqa minha al-kafir shurbatan ma." Andai kata dunia beserta isinya itu memiliki nilai sesayap nyamuk di sisi Allah, niscaya tidak ada orang kafir, satupun orang kafir yang mendapatkan seteguk air minum di dunia ini. Nerangkan dunia yang tidak menggiring kita kepada Allah itu tidaklah lebih mahal, tidaklah lebih bernilai daripada satu sayap nyamuk. Sebuah ungkapan yang masyhur dari seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullah. Beliau menyatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah." Setiap nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu tetapi tidak membuatmu semakin dekat dengan Allah, ketahuilah itu azab yang Allah berikan kepadamu. Itu adalah malapetaka, bukan sebagai nikmat. Dan para ulama menerangkan bahwa tidak kalah besarnya dari nikmat, ada sebuah nikmat yang tidak kalah besar daripada nikmat Islam dan nikmat sunnah, adalah nikmat cinta kepada ilmu agama. Banyak orang yang Islam, banyak orang yang sudah kenal sunnah, tapi sangat sedikit dari mereka yang punya kecintaan terhadap majelis ilmu agama, semangat menghadiri majelis ilmu agama. Kata al-imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama di masa Syafi'i, ilmu dengan kebodohan itu seperti Islam dengan kekufuran. Pergi Islam, datang kekufuran. Pergi ilmu, datanglah kebodohan. Datang sunnah, hilang bid'ah, ya. Datang bid'ah, hilang sunnah. Demikian kata al-imam Sufyan bin Uyainah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan agamanya. Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Hadis Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, kata beberapa guru hadis saya, satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari Muawiyah dalam sahih cuma hadis ini. Ya. "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innama ana qasim wallahu mu'ti." Innama ana qasim wallahu mu'ti. Lanjutan hadisnya. Dan itu terlihat. Tidaklah orang meninggalkan majelis ilmu agama melainkan semakin kacau urusannya. Dan tidaklah seorang semakin hadir majelis ilmu agama melainkan semakin terang baginya jalan-jalan di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Juga dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika Nabi menyatakan, "Ayyukum yuhibbu an yaghdwa ila al-buthan fayati binaqataini haumawin." Siapa mau di antara kalian pergi ke Buthan? Ya, pasar ternak, peternakan. Pasar kambing, pasar unta. Kemudian dia pulang dari Buthan membawa dua ekor unta yang merah. Qaumawin. Ini adalah dua unta merah di masa itu adalah simbol kekayaan. Ya, enggak semua orang yang punya unta merah. Seperti orang enggak semua yang punya mobil Alphard, kan gitu. Apa yang paling mahal? Mobil yang paling mahal. Taruhlah ya, Lamborghini begitu. Nah, unta? Limo. Fios limo, boleh hisa kan? Taib. Ya, mungkin limo merek Amerika. Ya, kita enggak tahu mungkin maksud beliau. Taib. Nabi menyatakan, siapa yang mau pergi ke Buthan, dia akan pulang membawa dua unta merah. Tanpa memutuskan silaturahim, tanpa dosa. Artinya gratis, tanpa mencuri, tanpa harus bermusuhan dengan orang. Maka para sahabat berkata, semua kita mau, wahai Rasulullah. Dapat dua Lamborghini tanpa melakukan dosa. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya perginya kalian ke masjid Allah mempelajari satu ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada satu unta. Dua ayat Al-Quran yang kalian pelajari di masjid Allah itu lebih baik daripada dua onta. Tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga onta. Empat ayat Al-Quran itu lebih baik daripada jumlah onta seluruhnya di muka bumi. Onta jemaah. Dan Nabi menyatakan, la sautu ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Pemecut yang digunakan untuk memecut kuda dalam surga itu saja lebih hebat, lebih indah, lebih bagus daripada dunia beserta isi. Apalagi perbandingannya dengan onta. Dan terkadang dengan karena ilmu adalah sumber istiqamah yang paling utama di masa-masa fitnah. Sebagai contoh jemaah, kita tahu dalam Islam fitnatul jamal. Apa itu fitnatul jamal? Sebuah fitnah peperangan yang terjadi antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Ada di kalangan ulama, sikap kita kaum muslimin, kata Imam Ahmad dalam usul sunnah, al-imsaku amma syajara fima bainahum. Kita menahan mulut, tidak boleh kita bicarakan. Sebagai ulama menyatakan, andai kata sejarah peperangan itu bisa saya tutup, enggak ada yang bisa memukai saya lakukan. Jelas ya? Yang kedua, yang harus kita tanamkan, bahwa seluruh para sahabat di dalam fitnah itu mereka ahli ijtihad. Bukan karena hawa nafsu. Mereka semua mencari ridha Allah. Namun ada yang keliru, ada yang benar. Ya, tidak boleh dicela Muawiyah demi membela Ali. Mencela Ali demi membela Muawiyah. Mencela Aisyah demi membela Ali dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ini prinsip sunnah. Nah, di antara pelajaran yang ulama sebutkan dalam kejadian itu, fitnatul jamal. Jamal itu artinya onta. Disebutkan dengan kejadian jamal karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha menunggangi onta. Beliau keluar tidak ada rencana untuk memberontak kepada Ali. Tapi di tengah perjalanan dikondisikan oleh pihak ketiga. Dan itulah kalau fitnah sudah terjadi. Ya, kita kalau belum masuk di medan fitnah, kita bisa berkata, kok bisa dia seperti itu? Kok bisa? Coba bayangkan, kok bisa orang murtad setelah Nabi meninggal? Iya kan? Ada yang murtad enggak? Pernah belajar langsung ke Nabi, bukan ke tingkat ustaz gurunya. Kok bisa begitu Nabi meninggal, dia ikut pindah agama dan ikut Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku Nabi. Itulah yang namanya syubhat jamaah. Kayak kata Imam Az-Zahabi, asyubhatu khat'al qulubu dha'ifah wa syubhatu khat'ta'afah. Hati kita ini lemah dari segumpal daging, tidak bertulang. Syubhat yang datang itu menyambar. Nah, di antara pelajaran yang disebutkan oleh ulama dari kejadian fitnatul jamal yang menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama, bahwa Aisyah ketika itu keluar ingin menuntut, mendatangi Ali, meminta Ali mencari pembunuh Utsman. Cuma itu permintaan beliau. Dan beliau tidak mengajak satu orang pun, keluar sendirinya. Cuma para sahabat melihat Aisyah keluar sendirian, negara sedang kacau. Maka mereka ingin menemani Aisyah agar aman di jalan. Maka yang lain juga melihat, guru-guru kita juga menemani Aisyah. Masa kita sebagai murid-murid mereka tidak ikut menemani? Maka yang lain pun ikut menemani. Sampai menjadi kelompok yang sangat besar bersama Aisyah. Kemudian ada pihak ketiga yang mengadu domba kepada Ali. Negara sedang kacau, bahwa Aisyah membawa sekian pasukan sudah siap dengan senjata untuk memerangi kalian. Terjadilah peperangan sampai meninggal sahabat Talhah radhiyallahu anhu. Nah, pelajaran di situ jemaah, ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Siapa jemaah? Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah. Beliau selamat dari fitnatul jamal ketika melihat kubunya Aisyah dipimpin oleh Aisyah yang beliau tidak meminta untuk dipimpin, tetapi terkondisikan. Beliau ingat hadis Nabi langsung. La yufliha qaumun wallau amrahum imrah. Suatu kaum enggak akan pernah sukses, enggak akan pernah benar kalau pimpinannya itu wanita. Yang berdiri di depan wanita. Beliau ingat hadis ini, pasti fitnah. Maka beliau minggir. Selamat dari fitnah itu. Masyaallah. Sebabnya apa jemaah? Satu hadis. Ya kan? Sebab Abu Bakar selamat dari fitnatul jamal di sini apa jemaah? Ilmu. Satu hadis Nabi yang pernah beliau dengar. Kejadian kedua, masih juga sahabat Abu Bakar di fitnah As-Siffin. Apa fitnah As-Siffin? Perangan antara Ali dan Muawiyah. Dan harus kita tutup dan harus kita jaga bahwa dua-duanya adalah sahabat Nabi. Enggak boleh kita membela Muawiyah mencela Ali, atau membela Ali mencela Muawiyah. Ya, hadis-hadis riwayat-riwayat tentang celan terhadap Muawiyah, kata Imam Syekhul Islam itu terbagi menjadi berapa. Yang pertama maudhu, dan itu yang paling banyak. Yang paling banyak melakukannya adalah Syiah Rafidhah. Yang kedua dhaif. Yang ketiga sahih, itu pun sangat sedikit. Yang saya fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka, bukan jalan terhadap sebagian mereka. Nah, Abu Bakrah menjadi sebab damainya antara Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menjabat sebagai kepala negara selama 2 bulan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Beliau mendatangi Hasan, cucunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, "Wahai Hasan, aku mendengar kakekmu bersabda." Bahwa beliau bersabda, "Inna bani hadza yuslihullahu bihi baina ta'ifatain 'azimatain qatatalata minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini menerangkan bahwa anak boleh dipanggil, cucu boleh dipanggil anak. Boleh dipanggil ya bunai walaupun itu cucu. Hasan kan cucu, tapi Nabi menyatakan inna bani, bukan inna hafidi. Cucu dalam bahasa Arab kan hafid. Yeah. Sesungguhnya anakku ini suatu saat nanti akan Allah damaikan, perdamaikan dengannya ini dua kelompok besar kaum muslimin yang sedang bertikai. Hasan langsung paham maksud hadis ini. Maka mendengar hadis itu, beliau langsung mendatangi Muawiyah, menyerahkan khilafahnya beliau kepada Muawiyah. Maka terwujudlah perdamaian yang luar biasa, yang dikatakan tahun damai yang luar biasa, yang sebelumnya sudah terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Apa sebabnya jamaah? Satu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah sumber istiqamah yang sangat besar. Sebagai contoh lagi jamaah, misalkan terjadi fitnah yang luar biasa, seruan yang luar biasa, dan berbagai dalil, berbagai argumen dia bawakan, ajakan untuk memberontak kepada pemerintah, seruan-seruan untuk mencela, mencaci maki pemerintah secara terang-terangan di media, di mimbar, di ceramah-ceramah, dan berbagai dalil-dalil umum dibawa untuk membenarkan aksi tersebut. Misalkan ad-dinun nasiha mar'a minkum munkara, ya, fal ghairuhu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Kalau dia punya ilmu, dia langsung ingat hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita bersabar di bawah penguasa yang hati-hati setan tapi masih muslim. Hadis-hadis Nabi tentang penguasa yang nepotisme. Ya, antum kira cuma sekarang ada nepotisme? Ya, itu sudah Nabi beritakan dari semenjak beliau masih hidup. Dia ingat, akhirnya enggak jadi ikut karena hadis Nabi. Caci maki juga demikian, ada hadis-hadis Nabi yang membimbing kita bagaimana menasihati penguasa yang zalim, yang pelaku maksiat, yang merampas, ya, yang merampas harta kaum muslimin, yang mencambuk kaum muslimin. Bagaimana sikapnya? Dia tahu hadisnya, akhirnya dia punya prinsip. Ya. Seperti kejadian Abu Bakrah tadi. Menyelamatkan seorang, itu ilmu agama. Ya. Makanya para ulama ketika membahas tentang sebab-sebab istiqamah tidak pernah luput mereka sebutkan adalah ilmu agama. Dan dia adalah nikmat yang sangat besar jamaah. Tidak semua orang yang sudah mengenal sunnah punya semangat menghadiri majelis ilmu agama. Kapan semangat ini masih ada dalam hati kita, hendaknya kita syukuri karena nikmat sama. Sebagai contoh misalkan ini. Apa keutamaan antum salat jamaah maghrib? Sambil menunggu salat maghrib diiringi dengan majelis ilmu agama. Sebaik-baik majelis zikir kata Ibnu Katsir adalah majelis ilmu agama. Sedangkan menunggu masuk waktu salat berikutnya aja sudah pahala yang luar biasa. Ditambah dengan majelis ilmu agama, Nabi katakan nazalat alaihi musakinah wa washahatul rahmah wa hafatul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Ketenangan hati mereka turun, ketenangan ilahi turun ke dalam hati mereka, rahmat tercurahkan, malaikat ikut duduk meliputi mereka. Dan nama-nama mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Dan kita tidak pernah mendapatkan sebuah majelis yang bisa menenangkan jiwa kita seperti majelis ilmu agama. Andai kata kita traveling, rekreasi ke sana sini, tetap pulangnya kita enggak merasa seperti pulang di majelis ilmu agama. Tapi coba di majelis ilmu agama. Yang mungkin sebelum berangkat tadi cekcok sama istri, begitu pulang pasti akan lebih reda. Betul enggak? Pasti akan lebih reda. Yang tadinya banyak masalah kantor, lembur, tugas luar biasa, begitu pulang dari majelis ilmu agama, hati sudah dingin. Kepala sudah fresh. Oleh karena itu Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama yang kaya, ya, seorang ulama yang kaya di masa Imam Syafi'i, beliau menyatakan, "Lau alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaihi min ar-raha la jaladuna alaihi. Andai kata para raja dan keluarga raja tahu bagaimana nyamannya kita di majlis ilmu agama, mereka akan mengusir dan mencambuk kita karena iri. Sehingga seorang khalifah di masa itu, Harun ar-Rashid, seorang penguasa yang saleh. Harun ar-Rashid. Setelahnya baru datang penguasa yang zalim. Siapa? Siapa yang memenjarakan Imam Ahmad dan memerintahkan ulama untuk menyatakan Al-Quran makhluk? Ma'mun. Kemudian datang Mu'tasim. Kemudian datang Wasiq Billah. Kemudian datang Mutawakil. Empat periode penguasa ini Imam Ahmad dipenjara dan tulang belakang beliau patah semuanya, dicambuk. Dipenjara. Nah, sebelumnya Harun ar-Rashid, beliau memahami dan beliau pernah hadir di majlis ilmu agama Taus atau Waqi' bin al-Mujarrah, yang merupakan seorang ulama hadis di masa itu, tapi seorang budak sahaya, berambut keriting dan mukanya cacat, mohon maaf maksudnya boning. Tapi beliau datang membawa anak-anaknya duduk di majlis ilmu itu. Masyaallah jemaah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu nyamannya dan luar biasa sakinah di majlis ilmu agama. Dan ilmu agama, majlis ilmu agama itu membersihkan kita dari kotoran-kotoran hati, sifat sombong, gengsi, angkuh. Contohnya di majlisnya Nabi. Yang hadir di majlis ini Nabi siapa aja jemaah? Abu Bakar. Siapa beliau? Tokoh agama dan tokoh dunia, konglomerat. Umar bin Khattab, konglomerat, bangsawan, panglima perang. Tapi di majlisnya Nabi siapa saja? Apakah mereka saja? Enggak, ada Bilal di situ. Dari Ethiopia, mantan budak sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Duduk di majlisnya Nabi, ada Bilal di samping. Mereka enggak merasa gengsi. Membersihkan kita dari sifat gengsi, membersihkan kita dari sifat sombong. Itu majlis ilmu agama. Yaitu terlihat dari orang-orang yang sudah ikut sunnah. Dia tinggalkan pangkatnya di luar masjid. Dia tinggalkan karirnya, ya, jabatannya di luar masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, tidak ada yang terlihat, ya, jabatannya. Ya. Semuanya mendengar majlis ilmu agama seperti Harun ar-Rashid tadi. Karena sudah tahu ke nikmatnya majlis ilmu agama yang luar biasa. Minimalnya dengan datangnya kita majlis ilmu agama, sudah berkurangnya waktu kita untuk melakukan kejelekan. Sebagai contoh, yang baik tersinggung rendon, yang dalam ikbah rukuk misalkan, gejak betik malam le maghrib sampai isya, kau berkurang waktu pemrukuk. Aci mio gejak warung pi le maghrib. Handa ba mukul hebat pasti habis. Nyawa bukan? Handa ba mukul dua bak pasti habis. Pulau ngan pahedat. Ya na kupi ji samsu model baru lah hijau itu. Hana hijau si tengah dabita, pulau menaruh pre, peng-peng dengan Hana. Mungkin cukup pahe. Tapi mana macam ilmu kamu? Sao dia terukok ini? Hang kena ngelawal ya pengurus masjid. Ya kan? Sudah mengekang dia sedikit dari perbuatan kejelekan. Belum lagi turunnya malaikat. Makanya orang belajar langsung majlis dengan orang belajar media itu beda. Kalau dia belajar di masjid tadi dapat keutamaannya. Plus turun sakinah, malaikat meliputi dia, rahmat turun, nama dia disebut oleh Allah di depan malaikat. Tapi kalau di media, di radio saja enggak. Walaupun itu sebuah kemuliaan, tapi kita sedang membahas mana yang lebih mulia. Dan perubahan pun lambat orang yang belajar melalui media. Orang kalau sudah belajar majlis ilmu agama 2-3 bulan sudah nampak berubah akhlaknya, penampilannya, gaya bicaranya. Ya, orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengaji tapi cuma lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat televisi. Enggak nampak perubahannya. Ya, peningkatannya. Ini salah satu keberkahan majlis ilmu agama. Dan ini sangat nikmat yang sangat besar di akhir zaman seperti ini. Nikmat yang sangat besar, maka kata beliau, kaidah pertama hendaknya kita camkan di dalam hati kita bahwa istiqamah di atas agama Allah adalah minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah darinya yang sangat besar. Nah, berapa menit lagi azan, jemaah? Sudah hampir. Saya persilakan jika ada sesuatu yang disampaikan, kita baru membaca kaidah pertama ya. Namun mudah-mudahan ini bisa mengembalikan semangat kita. Sebelum kita masuk ke sahih. Satu dua pertanyaan, silakan. Silakan jika ada sesuatu yang ingin sampaikan. Tanya apa? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Berapa? Baik. Kaidah berikutnya, kata beliau, istiqamah adalah istiqamatul qalb. Sumber dasarnya istiqamah di atas agama Allah itu adalah keistiqamahan hati. Keistiqamahan hati. Kenapa? Karena Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu." Ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam badan manusia ini ada segumpal daging atau segumpal darah yang apabila dia telah baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan apabila dia jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuh. Maksudnya amalannya, ketahuilah itu adalah hati. Lantas apa yang maksud dengan keistiqamahan hati? Maksud adalah keistiqamahan hati, ya, hatinya itu tidak terjerat penyakit-penyakit hati seperti kesyirikan, akidah yang khurafat, ya, berburuk sangka, sombong, angkuh, dan merupakan pembahasan atau ibadah-ibadah hati yang hendaknya kita jaga, yang apabila itu sudah benar, maka hati kita akan menjadi qalbun salim, yang Allah menyatakan la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta dan benda kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, adalah menjaga ibadah-ibadah hati. Apa saja ibadah hati jemaah? Ikhlas, ya, tawakal, ya, roja, ya, rasa harap kepada Allah, mahabbah, ya, cinta kita kepada Allah, ya, rasa takut kita kepada al-khusyah, rasa takut kita kepada Allah. Apabila ibadah-ibadah hati ini benar dan kuat, kita akan istiqamah di atas agama Allah. Contohnya misalkan keikhlasan. Kalau seorang enggak ikhlas, cukup mudah meninggalkan sebuah kebaikan. Terkadang seorang itu meninggalkan sebuah kebaikan hanya karena tersinggung dengan panitia. Enggak mau lagi ke masjid. Enggak mau lagi sholat berjamaah di sebuah masjid. Hanya tersinggung dengan panitia masjid misalkan. Hanya ujung-ujungnya gotong royong. Dan yang lebih parah lagi, orang yang sudah dia meninggalkan kejelekan karena urusan dunia, itu dia cari-cari dalil untuk membenarkan apa yang sedang ia lakukan. Abu Hurairah saja menyendiri kok di zaman fitnah. Masya Allah. Cari-cari dalil. Oh begini. Dan mencari-cari kesalahan orang. Padahal kalau dibuka dan dipelajari, ujung-ujungnya masalah ikhlas. Rupanya sedekahnya lupa dimuat di papan tulis. Itu masalahnya. Rupanya pendapat dia enggak didengar pas rapat. Itu masalahnya. Rupanya anaknya di sekolah tersebut ada kasus kemudian dikeluarkan. Mulai dia buat keribut. Rupanya inti keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, kita enggak akan bisa istiqamah di atas agama Allah jemaah. Kalau enggak istiqamah, contohnya jemaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khilafah setelahku harus Quraisy yang memegang. Marah para sahabat Ansar, ya kan? Dan itu lumrah, mereka transparan. Nyumbah tahu nayo Aceh menan Mekke menan Melikut, kan lebih banget. Mekke urang Yaman as-sarahah rahah. Transparan itu lebih menenangkan. Seorang kaum Ansar, wahai Rasulullah, drone dengan awai diute Mekah. Kamu tampung di Madinah. Urang drone tok kuno de fakir, kamu yang pukaya urang drone. Kamu yang bibu urang drone. Kamu yang pasang badan berjihad di jalan Allah membela drone. Dino khilafah pemerintahan diberikan kepada Quraisy, kamu pun merpak. Kun kaum Ansar. Dan mereka transparan. Nabi senyum. Nabi enggak marah. Karena itu lumrah. Menamuku, menamliku. Yang bahaya kamu ke, Masya Allah. Rupaji likut bolanggoy. Pun bolanggoy. Apa bahasa Indonesia bolanggoy? Hah? Rambut palsu yang besar di belakang itu. Hah? Hah? Sangkoy. Hah? Onde. Di depannya tipis sekali. Mesti lalat itu. Pahaya likut rupaji karena bolanggoy. Artinya di depannya manis, supaya di belakang dia begini, ngomel, kecewa, cur, begini dari kesana kesini. Para sahabat enggak, as-sarah, as-sarah, menan Mekah, menan Melikut. Kiban cerah, menan Mekah. Maka Nabi tertawa, Nabi menyatakan, wahai kaum Ansar, apalah yang saya berikan kepada kaum muhajirin ini? Hanyalah dunia. Kalian lebih memilih yang mana? Biarkan Muhammad kalian kaum Ansar pulang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar, anaknya kaum Ansar dan cucu-cucunya kaum Ansar. Artinya Nabi akan bertahan di Madinah sampai meninggal dunia dan tidak akan kembali ke Mekah. Akan bersama kaum Ansar sampai meninggal dunia. Ini kan sebuah nikmat. Cahaya Allah di tengah-tengah mereka. Baru mereka lega. Ini lebih kami pilih daripada itu, wahai Rasulullah. Kenapa jamaah? Keikhlasan jamaah. Ya. Keikhlasan itu akan mengokohkan seorang di atas agama Allah. Yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan qawlu thabit, yaitu la ilaha illallah, kalimat ikhlas di dunia dan akhirat. Kalau kita enggak benar-benar ikhlas, pahit rasanya jamaah. Terkadang seorang imam masjid sudah berusaha yang terbaiklah buat masjid, rupanya pengurus lain mengkritiknya, tetangga masjid lain mengkritiknya, dan seterusnya. Demikian juga seorang ustaz, seorang guru dengan muridnya, seorang murid dengan gurunya, tetangga dan tetangga. Kalau enggak benar-benar ikhlas, kita bisa stres hidup di dunia ini. Karena memang kata para ulama, ridhun nasi ghayatun la tudrak. Kecintaan di hati manusia adalah puncak yang enggak akan pernah bisa kita raih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mukadimah kita malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.